إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها المسلمون إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Tidak ada hentinya untuk selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta alam yang menguasai dan memiliki seluruh alam semesta. Yang mengatur, mengurus, memberikan segala sesuatu apa yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh segenap manusia dan hamba-hambanya yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada sebahagian manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberikan hidayah kepada sebahagian manusia. Semua itu berdasarkan hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita bersyukur dan merasa bergembira karena kita dijadikan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hidayah petunjuk tersebut. Sehingga dengan hidayah tersebut dan tentunya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang baik, baik di dalam beragama dengan mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, menjadi orang yang baik di dalam beribadah dan beramal soleh, yaitu dengan ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala, Rabb Zat yang menciptakan kematian dan kehidupan, untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya, yang paling hasan, yang paling baik amalannya, yaitu orang-orang yang beramal didasari dengan keikhlasan, hanya mengharap Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang beramal sesuai dengan bimbingan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang telah dijelaskan dan ditafsirkan oleh para ulama ussalaf, seperti yang dinukil dari Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang baik di dalam bermuamalah, menjadi hamba yang baik di dalam berucap, tidaklah dia mengucapkan melainkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang baik, maka kita berharap dengan upaya dan usaha kita, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, menunjuki kita jalan yang benar, jalan yang baik, tentunya kita manfaatkan kesempatan tersebut dengan segenap apa yang kita miliki dari upaya dan usaha, untuk menjadi hamba yang soleh, untuk menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang thayyib, sehingga kelak nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, seperti yang termaktub di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan dalam surat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga Aden yang akan mereka masuk ke dalamnya, dan demikian pula orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dari kalangan orang tua kita, atau dari kalangan istri-istri kita, atau dari keturunan kita, dan para malaikat akan masuk kepada mereka dari segala pintu di dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwasanya orang-orang yang soleh dari pihak manapun, orang-orang yang baik, mereka akan dijamin masuk ke dalam surga. Maka oleh sebab itulah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mumpung masih ada kesempatan kehidupan, mumpung masih ada kesempatan dengan kekuatan dan memiliki upaya, maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita menjadi yang lebih baik, untuk menjadi hamba yang lebih baik dan menjadi hamba yang soleh, agar kemudian kita meraih dan mendapatkan janji yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita yakin, dengan seyakin-yakinnya, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menepati janjinya. Tatkala Allah menjanjikan, menyediakan, menyiapkan surga Aden untuk hamba-hambanya yang soleh, maka tentunya apabila hamba tersebut telah masuk dalam kriteria sebagai hamba yang soleh, maka dia pun pasti akan mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah pada kesempatan kita malam hari ini kita akan mulai kembali melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Setelah kita cukup lama istirahat dari kajian ta'lim disebabkan karena perkara yang maklum yang telah kita ketahui bersama, walhamdulillah beberapa akhir ini kita sudah bisa kembali melanjutkan kajian-kajian kita di masjid yang mubarak ini, insyaallah. Mudah-mudahan kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keadaan kita semakin hari semakin baik, lingkungan kita semakin hari semakin baik, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan segera mengangkat wabah yang selama ini mencekam dan menyebarkan rasa takut kepada manusia, sehingga dengan hal tersebut setelah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa kembali melaksanakan ibadah-ibadah dengan rasa aman, melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau tidak salah, ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum, pada pertemuan yang terakhir sebelumnya kita telah membaca hadis yang ketujuh berdasarkan urutan yang ada dalam kitab Taisirul Alam, yaitu hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu dari jalur Humran Maula Utsman radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Kita telah membaca hadis tersebut yang mana secara ringkasnya hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu ini menceritakan tentang apa yang beliau praktekkan di dalam mengajari kaum muslimin, mengajarkan kepada umat Islam secara langsung pada zaman beliau, secara tidak langsung sampai saat kita hari ini dan seterusnya ketika kaum muslimin membaca hadis ini. Mengajarkan tentang kaifiyah, tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, yang pertama kali beliau lakukan adalah beliau membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali di luar bejana. Ini apabila seseorang berwudu dengan menggunakan bejana, baik itu baskom, ember, gayung. Maka yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, beliau sebelum mencelup tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air, maka beliau menuangkan air dari bejana tersebut ke tangan beliau guna mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Nah, ini mungkin sudah kita jelaskan bahwasanya mencuci kedua tangan di luar bejana sebelum mencelupkan ini memiliki beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah bagi pihak yang bangun dari tidur. Nah, bangun dari tidur, maka para ulama mengatakan hukumnya wajib untuk mencuci kedua tangannya terlebih dahulu di luar bejana sebelum dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana. apakah dia mencelupkannya itu untuk berwudu atau untuk selainnya. Jadi tidak mesti hendak berwudu baru dicucilah. Meskipun dia tidak hendak berwudu, namun apabila keadaannya setelah bangun baru bangun dari tidurnya, maka dianjurkan, diperintahkan untuk mencuci kedua tangannya di luar bejana sebanyak 3 kali. Nah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua yaitu keadaan bagi yang tidak bangun dari tidur. Sedangkan dalam hal ini para ulama mengatakan hukumnya dianjurkan. Dianjurkan dia mencuci kedua tangannya terlebih dahulu di luar bejana sebelum dia mencelupkan tangannya ketika anda berwudu, sebagaimana hal ini yang dilakukan oleh Utsman ibni Affan radhiyallahu taala. Namun kalau dia berwudunya dengan menggunakan keran, ya berarti dia mencuci tangannya. Nah, setelah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala mencuci kedua tangannya di luar bejana sebanyak 3 kali, barulah setelah itu beliau mencelupkan tangan kanannya ke dalam bejana. Beliau mencelupkan tangan kanannya ke dalam bejana guna mengambil air yang beliau gunakan untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Nah, kalau kita lihat secara zahir di dalam hadis ini, Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala an, beliau mengambil air yang beliau gunakan untuk kumur-kumur dan istinsyak hanya menggunakan tangan kanannya. Karena yang disebutkan summa adkhala yaminahu fil wudu summa tamadmadha wastansyaqa wa tawastantar. Kemudian Utsman bin Affan memasukkan tangannya ke dalam bejana guna untuk mengambil air, kemudian beliau berwudu-wudu dan berkumur-kumur dan istinsyaq. Nah, ini yang zahir. Namun sebagian riwayat di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil air yang beliau gunakan untuk kumur-kumur dan istinsyak, beliau menggunakan dengan kedua tangannya. Nah, namun dua hadis ini tidak ada pertentangan dalam artian boleh dia mengambil dengan satu kanan, satu tangan, dan boleh pula baginya untuk mengambil dengan menggunakan dua tangan. Nah, dan di sini nampak jelas apa yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala an ketika beliau mengambil air dengan menggunakan tangan kanannya. Dalam satu cidukan tersebut beliau gunakan setengahnya untuk berkumur-kumur dan setengahnya untuk istinsyak. Untuk istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Jadi beliau tidak memisah antara kumur-kumur dan istinsyak, beliau tidak memisah dengan cidukan yang berbeda. Akan tetapi satu cidukan tersebut, baik dengan menggunakan satu tangan ataukah dia menggunakan dua tangan, maka satu cidukan tersebut dia gunakan sebahagiannya untuk berkumur-kumur dan sebahagiannya untuk istinsyak. Dan wallahu a'lam, kalau tidak salah ingat ini pun sudah pernah kita jelaskan dahulu. Di sana ada hadis yang digunakan oleh sebagian para ulama yang mengatakan bolehnya memisah antara kumur-kumur dan istinsyak dalam cidukan. Namun wallahu a'lam bishawab, hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Hadis yang lemah, yang dilemahkan oleh para ulama, termasuk adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, setelah beliau kumur-kumur dan istinsyak, kemudian istinsar, yakni mengeluarkan, dan istinsyak di sini ada sunnah yang dijelaskan oleh para ulama sebagai sunnah majurah yang hampir dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu al-mubalaghah fil istinsyak. Bersungguh-sungguh di dalam memasukkan air ke dalam hidung. Nah, Pada umumnya kaum muslimin ketika berwudu, ketika memasukkan atau menghirup air ke dalam hidung, itu ini ala kadarnya. Padahal di situ ada sunnah yang dia apabila melakukannya pada saat itu akan bernilai pahala lebih biiznillah. Yaitu al-mubalaghah. Bersungguh-sungguh, yakni menghirup lebih dalam air ke dalam hidung. Jadi bukan hal hanya sekedar ala kadarnya lah, tapi dia betul-betul dihirup sampai terasa pedes di bagian hidung. Nah, ini namanya mubalaghah fil istinsyaq. Dia akan mendapatkan pahala lebih tatkala mengamalkan tersebut. Namun sunnah tersebut tidak boleh dilakukan bagi orang yang sedang berpuasa siang hari, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Kan dikhawatirkan apabila dia terlalu berlebih-lebihan ketika menghirup air ke dalam hidung, itu khawatirnya keblabasan, kebacut, keterusan, akhirnya masuk ke dalam hidung sehingga tembus ke kerongkongan, tenggorokan, yang hal tersebut akan menjadi pembatal wudu, akan membatalkan wudu, membatalkan puasa yang sedang dia amalkan. Sehingga mubalaghah fil istinsyaq, bersungguh-sungguh di dalam memasukkan air ke dalam hidung, ini hanya dianjurkan bagi yang tidak berpuasa. Nah, kemudian setelah selesai berkumur-kumur dan istinsyaq, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, beliau melanjutkan dengan membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Nah, batasan-batasan wajah pun telah kita jelaskan. Ya. Kalau dihitung dari atas ke bawah, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke janggut. Ini kalau dihitung dari atas ke bawah. Kalau dihitung dari kanan ke kiri, mulai dari arah depan telinga kanan sampai bagian depan telinga kiri. Sehingga ini semua wajib untuk dibasahi dengan air wudu. Nah, sehingga apabila ada pihak yang sudah mengerti ilmunya, namun karena keteledoran dia, tidak ada perhatian dengan ibadah wudu, kemudian dia ala kadarnya di dalam membasuh, maka ini akan menjadikan wudu yang dia lakukan tidak sah, yang akan mengakibatkan pula sholat yang dia kerjakan pun tidak sah. Nah, sehingga dalam hal ini perlu ada perhatian yang lebih bagi kaum muslimin, tentunya pula bagi kaum muslimat di dalam berwudu, untuk mengetahui batasan-batasan anggota-anggota wudu, dan bagi mereka pula untuk sering atau selalu memperhatikan pada saat berwudu bagian tersebut agar merata terkena oleh air wudu. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati seseorang yang berwudu, selesai berwudu. Dia sudah selesai berwudu, kemudian dia berjalan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagian kecil dari tangannya yang tidak terkena air basuhan, air wudu. Padahal tempat tersebut di antara anggota wudu yang harus untuk dibasuh. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tangannya ini tidak terkena basuhan air wudu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut dan memerintahkannya untuk mengulang wudunya dari awal. Nah, meskipun kecil. Nah, oleh sebab itu masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, seringkali kami sampaikan agar dalam berwudu untuk memperhatikan anggota-anggota wudu. Basuhan-basuhan yang kita lakukan untuk selalu diperhatikan. Jangan asal menyiram, jangan asal membasuh, mengusap, ternyata tidak membasahi seluruh anggota wudu yang harus untuk dibasahi. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Setelah itu, wa yadaihi ila mirfaqaini salasan. Setelah beliau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali, maka Utsman bin Affan melanjutkan membasuh kedua tangannya sampai ke siku. Dan siku ini yang wajib, termasuk yang harus dibasahi. Beliau lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian Utsman bin Affan, beliau mengusap kepalanya. Beliau mengusap kepalanya. Jadi perlu dibedakan antara ghusala dengan masaha. Nah, kalau ghusala, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, itu membasuh, menyiram. Nah, namun kalau masaha dengan bahasa kita itu mengusap. Nah, mengusap. Pada anggota-anggota lain, wajah, tangan, yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah ghusala, membasuh, yaitu dengan cara mengalirkan. Meskipun itu sedikit, kemudian dibantu dengan tangan yang telah disiramkan, maka ini yang dimaksud dengan ghusala. Nah, kalau masaha itu dengan cara mengusap, yaitu cukup membasahi telapak tangan yang kemudian diusapkan pada bagian tersebut. Nah, dalam hal ini Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, ketika beliau hendak berwudu, pada bagian anggota wudu kepala yang beliau lakukan adalah masaha, mengusap, bukan menyiram. Nah, jadi cukup membasahi kedua telapak tangan lalu digunakan untuk mengusap kepala. Nah, nanti di dalam hadis berikutnya disebutkan oleh beliau, pengarang kitab Mundatul Ahkam, tata cara di dalam mengusap. Nah, beliau disebutkan bada'a min muqaddami ra'si, mulai dari depan. Nah, mulai dari depan. Summa zahaba bihima ila qafa. Kemudian kedua tangannya ini dibawa ke belakang sampai ke tengkuk. Sampai ke tengkuk. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a min. Kemudian dikembalikan menuju tempat awal mula tadi. Nah, jadi dari depan ke belakang, kemudian kembali ke depan lagi. Nah, ini secara rincinya. Kalau di dalam hadis secara globalnya disebutkan bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adbara aqbala. Mundur maju. Apa itu mundur maju? Yaitu membawa dari, memulai dari depan tempat tumbuhnya rambut, kemudian kedua telapak tangan ini diusapkan sampai ke tengkuk, kemudian dibawa lagi ke depan. Nah, suatu saat nanti kita akan jelaskan terkait dengan adanya sebagian para ulama yang berpendapat bolehnya mengusap hanya sebahagian kepala. Seperti yang kita mungkin saksikan keumuman kaum muslimin di negara kita. Nah, tatkala berwudu, ketika waktunya mengusap kepala, mereka hanya cukup mengusap di bagian ubun-ubun. Nah, bagian nasiah, ubun-ubun. Nah, itu terjadi khilaf. Nanti ada beberapa hujah yang mereka miliki. Fa insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan terkait dengan masalah ini. Nah, di sini Utsman bin Affan radhiyallahu taala an tidak disebutkan oleh Humran berapa kali beliau mengusap kepalanya. Tidak disebutkan. Tatkala beliau menyebutkan kumur-kumur, tatkala beliau menyebutkan membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, disebutkan oleh Humran Utsman bin Affan melakukannya sebanyak 3 kali. Nah, pada saat mengusap kepala tidak disebutkan berapa jumlah usapan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nah, Namun semua itu, pertanyaan ini ada jawabannya dengan hadis-hadis yang lainnya yang sangat banyak. Bahwasanya Utsman atau para sahabat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat berwudu, saat mengusap kepala, beliau hanya melakukan dengan satu kali usapan. Ini mundur, maju, kemudian disertai dengan mengusap kedua telinga, hanya sekali. Nah, tidak sekali, ambil lagi dua kali, tiga kali, tidak. Namun hanya sekali. Dan nanti pun akan kita lewati hadis yang menyebutkan hal demikian. Kemudian setelah beliau mengusap kepala, disebutkan tsumma ghassala kilta rijlaihi salatan. Kemudian setelah mengusap kepala, Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, beliau membasuh kedua kakinya sebanyak tiga kali. Nah, adapun batasannya sudah kita jelaskan, yaitu mulai dari ujung jari sampai ke mata kaki. Dan mata kaki ini diantara yang wajib untuk dibasahi. Nah. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudhu'i hadza." Aku melihat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berwudu seperti wuduku ini. Dalam artian apa? Praktek wudu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu seperti yang dipraktekkan pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kalau Anda hendak melihat tata cara wudu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ya lihat tata cara wuduku ini. Maksudnya demikian. Nah, kenapa? Karena aku mempraktekkan tata cara wudu ini seperti aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekannya. Nah. Jadi, lihat para sahabat. Jangan lihat para kiai, para guru, para ustaz. Yang dilihat itu adalah para sahabat. Apabila kita mendapati saudara kita, guru kita, ustaz kita, kiai kita, kita lihat wudunya tidak seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, jangan ditiru. Anda sudah mengetahui ilmunya, mengetahui hadisnya, oh seperti ini tata caranya dengan berbagai penjelasan para ulama. Setelah itu Anda melihat guru Anda berwudu tidak seperti yang dicontohkan oleh para sahabat tatkala melihat tata cara wudu Nabi, ya jangan ditiru guru Anda. Nah, kalau Anda mampu menjelaskan, silahkan diperbaiki, dijelaskan bahwasanya tidak seperti itu dengan ilmiah dan bijaksana, sopan santun. Nah, akan tetapi jangan kemudian apa yang dilakukan oleh guru tersebut menjadi hujah. Nah, jangan dijadikan sebagai alasan. Nah, manusia terkadang itu keliru. Bukan terkadang ya, sering keliru dan melakukan kesalahan. Nah, oleh sebabnya, di dalam urusan agama, amal ibadah, semua kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan bimbingan yang dijelaskan oleh para ulama ustaz, para sahabat radhiyallahu taala anhu. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Nabi, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan, contoh yang baik. Nah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya kaum muslimin adalah untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh, sebagai panutan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan sungguh pada diri guru-guru kalian, kiai-kiai kalian ada contoh yang baik. Allah tidak mengatakan demikian. Namun yang Allah katakan itu adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ilmu pengetahuan agama Islam yang kita dahulukan. Meskipun terkadang seorang guru menyampaikan ilmu, namun di kenyataannya, di dalam prakteknya, dia tidak sesuai dengan ilmu yang dia sampaikan. Sehingga hal tersebut jangan kemudian kita jadikan guru tersebut sebagai hujah, alasan. Loh, Anda kok wudunya demikian? Loh, itu ustaz itu wudunya demikian, seperti ini. Lah, ini keliru, salah. Sehingga yang kita toleh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti contoh seandainya di sini saya menyampaikan tata cara wudu Rasulullah sebagaimana yang dipraktikkan oleh Utsman bin Affan. Toh suatu saat mungkin antum melihat saya berwudu ternyata tidak sesuai. Nah, Anda jangan kemudian fanatik kepada saya, jangan Anda ta'assub fanatik kepada saya, yang ngikutin saja. Padahal Anda sudah tahu apa yang saya lakukan dari wudu itu tidak sesuai. Nah, sehingga Anda tetap menoleh kepada ilmu syariat Islam dan Anda menyatakan apa yang saya lakukan dalam hal ini itu salah, tidak sesuai bimbingan Nabi. Nah, ini prinsip yang harus kita perhatikan. Bukan hanya dalam hal wudu, bukan hal dalam wudu saja, dalam segala hal. Di dalam agama Islam semuanya yang kita toleh adalah kepada Rasulullah. Nah, sesuai dengan bimbingan para ulama ussalaf. Dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal prinsip, di dalam beragama, bermanhaj. Nah, yang kita toleh bukan guru-guru kita, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin suatu saat seorang ustaz yang kita cintai, yang kita sayangi, yang dulu membimbing kita, mengajarkan kita dari nol putul sampai kita bisa mampu berkhutbah, mampu mengisi ceramah, bisa membaca kitab gundul, bukannya gondrong, gundul pun bisa dibaca. Nah, kitab kuning, oranye. Nah, seorang ustaz yang kita sayangi, yang terkenal keilmuannya, tidak menutup kemungkinan suatu saat dia akan tergelincir dalam suatu kesalahan, kekeliruan, penyimpangan. Maka sebagai seorang muslim yang memiliki prinsip yang mendasar, yang penting di dalam agama Islam, kita tidak menoleh kepada ustaz tersebut. Kainan man kana, siapapun dia. Ketika Anda mendapati dia terjatuh dalam penyimpangan, setelah dinasihati, setelah diarahkan, dia tidak mengikuti, bahkan menyatakan perlawanan dengan nasihat tersebut, siapapun dia, jangan ikuti dia. Tinggalkan dia. Dia telah terjatuh dalam kesalahan. Karena tidak mengikuti arahan-arahan. Meskipun dia adalah ustaz yang dahulu kita sayangi, ustaz yang terkenal ilmunya, yang membimbing kita, mengarahkan kita, mulai dari kita awam sampai kita mengerti agama Islam. Yang kita toleh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sekali lagi ini prinsip yang harus kita tanamkan di dalam kalbu kita. Nah, hilangkan asabiyah, hilangkan at-taqlid, fanatik. Semua yang kita lihat, yang kita jadikan sebagai panutan itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apabila kita komitmen dengan ini, insya Allah Ta'ala kita akan, selama kita hidup di muka bumi ini, kita akan terus berjalan di atas kebenaran. Nah, di samping itu kita selalu berdoa, mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kiranya Allah menjaga hati kita. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala membolak-balikkan hati manusia, namun kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kekokohan hati kita untuk berjalan di atas kebenaran sampai kita meninggal dunia. Nah, sampai-sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan contoh kepada kita. seorang rasul, seorang nabi yang mulia, seorang rasul yang mulia yang sudah dijamin masuk surga, mengajarkan kepada kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Seorang rasul, seorang nabi, nabi yang mulia, nabi yang terakhir, rasul yang paling mulia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang demikian. Sehingga apabila kita menoleh kepada pribadi kita masing-masing, demi Allah, tentunya kita lebih pantas, lebih sering. Disebabkan karena tidak ada yang menjamin kekokohan hati kita. Kita hari ini kita kokoh, hari ini kita istiqomah. Namun kita tidak mengetahui apa nasib hati kita nanti, besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita taruh harapan besar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah terus mengokohkan hati kita di atas al-haq, di atas kebenaran, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut roh kita. Kemudian setelah Utsman bin Affan radhiyallahu taala an menyebutkan bahwasannya seperti inilah wudu yang saya lihat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kemudian beliau menukil sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza thumma shalla raka'atain la yuhaddisu fihi ma nafsah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sebagai keutamaan bagi orang yang berwudu kemudian mengamalkan amalan berikutnya, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Ini syaratnya. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi, kemudian dia mengerjakan sholat dua rakaat. Setelah berwudu, dia mengerjakan sholat dua rakaat. Sholat apa ini? Ya, ini sholat mengikuti wudu. Sholat yang dilakukan mengikuti berwudu. Yang sholat tersebut, yang dia amalkan, yang dia lakukan ketika dia mengerjakan sholat dua rakaat tersebut, la yuhadditsu fihi ma nafsah. Dia khusyuk. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak mengikuti perasaan dunianya di dalam sholatnya. Dia khusyuk, tenang. Maka dia akan mendapatkan keutamaan, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, wudu disertai dengan dua rakaat. Nah, ketika dia khusyuk, baik salatnya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berapa tahun? Setahun atau dua tahun? Yang telah lalu tidak disebutkan berapa tahunnya. Berarti apa? Seluruh dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia berwudu, dia mengerjakan salat dua rakaat. Subhanallah, begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya keutamaan ampunan untuk para hambanya. Meskipun demikian, ternyata masih banyak pula hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terjerumus ke dalam api neraka. Sehingga ini merupakan peringatan kepada kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah. Kita meningkatkan kuantitas, jumlah ibadah kita itu mudah. Menambah jumlah ibadah itu mudah. Tapi untuk konsisten di dalam kualitas ibadah, ini yang sangat sulit. Kita mampu beribadah, menjaga sholat lima waktu kita. Tapi untuk meningkatkan semakin hari kualitas sholat lima waktu kita semakin baik, ini sangat-sangat sulit. Keikhlasannya, kekhusyuannya, ketenangannya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. untuk meningkatkan jumlahnya itu mudah. Kadang kita semangat, kita menambah ibadah kita, qiraatul Quran, zikir, istighfar. Mudah untuk menambah jumlahnya. Tapi untuk menjaga kualitas, tidak usah kita berbicara meningkatkan, menjaga kualitas ibadah yang kita lakukan, ini sangat sulit. Nah, semua itu berdasarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah masyaallah ya rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi mumpung ada kesempatan, masih ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sia-siakan kesempatan tersebut. Apa yang kita bisa miliki untuk kemudian dijadikan sebagai ladang pahala, maka kita lakukan. Apa yang kita miliki yang kemudian bisa kita berikan untuk bernilai pahala, maka kita lakukan. Mumpung masih ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiranya apabila kesempatan tersebut, kekuatan yang kita miliki dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akan semakin minim pula nilai ibadah yang akan bisa kita amalkan. Wallahu ta'ala alam suwab. Kurang lebihnya lafu minkum. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjut ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-8. Ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada pun kesalahan itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.